السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال ونصلي ونسلم ونبارك ونعدم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال أما بعد. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para alim, para sepuh bini sepuh takmir masjid ingkang estu kawula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh ingkang kula hormati, bapak ibu pengawasan dalam rangka peringatan tahun baru Hijriah dan apa kuwi? Dasmu minggir ora ketok. Dan santunan anak yatim serta peringatan Hari Santri Nasional ingkang mapan wonten Masjid Darus Solihin Kali Gawir Kali Dawir Tulungagung. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula niku wedi lak liwat jamaah. Ana sing jiwit, jambak. Bajune dereng-dereng wis kotor kabeh. Wong mriko wae ana sing jilbabe pink malah demok susu kula nyuk. Ajeng kula bales wedok. Ora tak bales kok lara. Le, iki ku tiba siji. Sampai headset kula tiba niku tuwarik kali mbok-mbok rondo napa sinten. Tapi wau dalane mriki-mriko lak nemu niki. Air pun ah nika. Sing nemu muga-muga mulih meteng. Amin. Tadi jua mbak iki ya tadi sampai nyuwun sawet tangan kula niku bendina dihansaplas. Soalnya dicakari kali rondo-rondo niku. Kula niku lak kondang BPJS. Napa niku BPJS? Buronan para janda seksi. Alhamdulillah rabbil alamin wonten sonten menika kula panjenengan sami saged sesarengan rawuh wonten acara ingkang sae manggen wonten panggenan ingkang sae ketemu kali tiang-tiang ingkang sae rampung pengajian insyaallah menghasilkan sesuatu ingkang sae. Kula yakin ingkang tindak mriki sedanten tiyang ingkang sae. Sae napa awon? Awon napa sae? Malah kaya budalan jenazah. Bapak Ibu rahimakumullah, api eleke uwong niku mboten saged dipun persani saking fisiki. Mboten saged dipun persani saking zahiri. Mboten saged dipun persani kanthi jasmanine. Mila Kanjeng Nabi nate dawuh, innallaha la yang duru ila ajsamikum. Allah niku mboten delok fisike awake dhewe. Arepe dhuwur, arepe cendak niku kabeh namung pemberiannya Allah, given pemberian dari Allah. Jenengan bentuke kaya ngopo, lemu napa kuru niku mboten digagas. Tapi kula delok tiyang Tulungagung mriki insyaallah makmur-makmur. Niki mbok-mbokne lemu kabeh. Insyaallah. Alhamdulillah. Lak sing lemu-lemu tuwa niki biasane muslimat. Lak sing nom-nom ngoten nika fatayat. Napa bedane fatayat kali muslimat? Fatayat niku ambune parfum, muslimat balsem. Balsem PPO Fresh Care minyak angin. Tidak dilihat fisik ini hanya pemberian. Wala ila suwarikum, Allah juga tidak melihat gambarmu. Jenengan ayu napa elek, ganteng napa merongos niku ora digagas kali Gusti Allah. Mila nyuwun sewu, jangan kemudian fisik ini menjadi patokan. Jangan sampai kemudian ganteng napa elek niki jadi patokan. Kabeh niki namung pemberianipun Allah. Jenengan duwe wajah ngoten niki nggih mboten nate njaluk to nggih? Mboten nate njaluk. Kula diwenehi wajah rada ganteng yo ora tau njaluk. Mong anugerah mawon alhamdulillah. Dadi ora kena wong niku sombong mergo ayune. Ayu niku mboten awet. Bu. Ayu niku mboten awet. Kaya apa meneh kae? Napa ne? Ya wis bener copot. Bila perlu sak tratake dicopot ya ora apa-apa. Copoten le, copoten le. Amin amin. Kenapa Bu? Berdiri. Ya Allah, saya heran dimanapun yang namanya ibu-ibu pasti suka yang berdiri ya. Senengane jamaah ngatur kiai. Siji ngadeg suwe-suwe, Gus tulung kacamatane buka. Lah ngono delok mawon. Lalak tenan. Buka, buka. Pertanyaannya sederhana, sak janjane jenengan tindak mriki pengen ngrungokke kula ngaji napa pengen delok mata kula? Nyuwun sewu, tidak dilihat oleh Allah. Ayu elek ra didelok. Ayu niku mboten awet. Mila bapak-bapak lah pengen duwe bojo awet niku aja rabi sing ayu, rabi yo sing elek. Saayu-ayune wong niku umur 50 tahun wis dadi elek. Tapi lan jenengan rabi karo wong elek dari lahir sampai mati awet tetap elek. Maka nyuwun sewu, fisik boleh kita dandani, tapi nggih sama dia mawon, ora usah berlebih-lebihan. Wong sakniki lak dandan wis mulai berlebih-lebihan, napa-napa disulam, napa-napa ditambal. Mila ibu-ibu niku rata-rata raine palsu kabeh ngoten. Alis palsu, kerok sulam, gambar kaya buntut kala jengking. Idep ya disambung men kaya Sahrini, sing kiwa sak senti, sing tengen sak meter. Irung ya iso dimodifikasi, pesek iso mancung. Mila sakniki kata wong Indonesia niku miturut survei do lunga teng Singapura, napa nyambung irung. Carane pripun? Disuntik kalih Solikin. Napa? Lah ya sing nyuntik silikon jenenge Solikin. Bibir niku sakniki palsu kabeh, Pak. Dadi lak niki jenengan lak ndelok wong wedok bibire macem-macem nika kabeh palsu, tato sulam. Dadi dicipok ya belas ra krasa napa-napa. Dadi bentuke apik tapi ra ono rasane. Tau jajal matamu, tau jajal iki lho. Bojoku ya orisinil lho padake. Sing rumangsa merongos pasang kawat gigi. Ae kula niku lak mbayangke wong wedok masang kawat gigi ati kula ora tekan. Jajal Pak lak bojone dhewe pasang kawat gigi dicipok entek cangkemmu, Pak. Iso nyantol. Makane kok ana wong nganggo kawat gigi niku berarti dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang merongos. Padahal kudune jenengan ngantai mawon, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Ora usah macam-macam. Wah, degane teko. Wayahe, wayahe. Sing gawa baki lemune ya Allah. Napa ne? Oh, ansur pake saji. Ya Allah. Wis rabi dong, Le. Oh, dereng, alah-alah. Sing biasa dibuli iki siji jomblo, loro wong lemu. Lah, kowe kok lemu tur jomblo, kelar hidup lo. Nyuwun ya. Semoga-moga mulih we rabi. Rondo anak 15. Hmm. Yo lak rabi karo rondo niku lak nyenengke. Nggih napa mboten? Ibarat numpak ijaran ra perlu ngajari mlayu dhewe. Iki yo PD HP-ne cross-e moto-moto. PD. Kan raim bang belas kene ganteng HP-ne dipoto karo cross iki lak yo ora. Hasilnya kaya ngopo. Ini yang pakaian batik ini siapa? Anak-anak sekolah. Aliyah Al-Musyrikun. Ya Allah, kok Al-Musyrikun? Al-Muslihun. Ini anak-anak SMA berarti. Tolong mbak-mbaknya yang berbatik biru mundur dikit. Mundur. Kamu-kamu yang kalian berbatik batik sekolah mundur dikit. Kenapa kalian saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan nih. Codot, codot. Ngoten nggih. Oh, katanya ada sosialisasi HIV AIDS. Kula wau mudhun ing mobil nggih langsung HIV. Hasrat ingin vivis. AIDS niku napa? Akibat itunya dipakai sembarangan, AIDS. Makanya supaya tidak AIDS harus ada AIDS yang kedua. Napa niku AIDS yang kedua? Ada iman dijamin selamat. Ngono wirungokno. Lah bocah-bocah kayak beda. AIDS akibat intim dengan sabun ya beda. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi nyuwun sewu, ora didelok fisike, dhuwur cendake, lemu napa kurune. Ayu napa mrongose santai mawon. Pesek nggih disyukuri alhamdulillah. Wong pesek niku insyaallah panjang umur. Amin. Napa wong pesek panjang umur ambekane ngirit. Lah sing ngirunge mancung niku cepet mati, soalnya napa ambekane boros. Tur lak pilek mesti upile gede-gede. Kayane tengah ya ngono, wis tuwa jilbabe ping yo ngalah. Jiji, iya. Mataku terganggu dengan jilbab pinkmu. Ini jangan-jangan saya pakai yo pink. Bu, bu, jangan berpatokan dengan iku. Tapi sing dipun persani kali Allah nopo. Walaki yang duru ila kulubikum. Angin pasti ini Allah mersani atimu wa akmalikum lan kelakuanmu. Dadi nyuwun sewu, mbuh pejabat, mbuh rakyat, mbuh bupati, mbuh petani, mbuh kiai, mbuh bakul es teh, iku padha. Sing didelok niku atine. Apa meneh iki? Kok malah balang-balangan iki ngopo cah iki? Ora ketutupan. Iki sone kon pindah. Gula suwe-suwe aku sing mau pindah ngomalah. Lah kepiye? Iki lak pindah salone kepiye iki? Ini wae kula rada maju dhisik nggih Pak Kiai nggih. Acara selanjutnya Kiai ini pindah nggon nggih. Pindah nggon teng pundi ngunut. Wes ketok. Mesti rondo. Oh, sekiai diatur-atur jamaah. Sampun, apa mana sih dipindah, apa mana? Oh, tukang soteng dipindah. Ayo. Ya, besok kali gawe lah, gawe pengajian di lapangan gih. Men rotong. Mereka kebagian kloso apa mboten? Mboten. Sing mboten kebagian kloso kula dongake insyaallah mulih little body. Napa niku silite gatel kelebon wedi insyaallah. Hmm. Niki pengajiane rata niki sing nomono nah pemuda-pemuda sing tuwa-tuwa ki ya ana kincil ya ana masa. Iki nyantai banget wong lungguh ning ngarep tungkak slonjor ke ya Allah. Apa orang rumangsani tungkake mletek-mletek. Sing dipun pirsani kalih Allah niku atine kalih kelakuane. Arep dadi pejabat tapi kelakuane kaya penjahat, ya nyuwun sewu rape. Nggih napa mboten? Mila ndonga mawon, sinten kemawon ingkang sonten menika rawuh wonten kali Gawir, kali Dawir, muga-muga atine diapikke kalih Gusti Allah. Amin. Kula niku sering ditakoni, Gus, kaya kula benjang tanggal 9 niki pengajian teng Ex-Doli. Ex-Doli, lak teng Kediri ya Semampir. Lak Tulungagung ana apa ora? Mboten nggih. Napa? Napa? Nujang. Nujang. Oh, kok jenengan pirsa? Kan aku curiga jangan-jangan mantan germo. Nujang. Ngujang. Mbak ya apal banget kita ya alumni. Bolo mujak ngujang, lateng Pasuruan onong guyangan. Surabaya Doli, Semarang Sunan Kalikuning, Ambarawa Bandungan, Jogja Sarkem. Apal wong aku kiai ini lonte ngarang wa. Kula niku sering ditakoni ngoten iki. Gus, kok jenengan niku suweneng banget to. Ngaji ngancani wong-wong sing dianggap nakal. Pemabuk, preman, PSK, begenggek. Kok istiqomah men? Sampai kula teng Bali, teng Jakarta, teng pundi-pundi kula parani teng kafe-kafe niku. Soale nyuwun sewu. Kula niku pengin saelek-eleke uang tapi atine mboten nate kelangan Gusti Allah. Niki lak angel niku. Sabuwasa-basake uang mboten ngantos atine niku kelangan Allah. Mila kula sering matur kali kanca-kanca teng kafe niku, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Kok saged Gus iso? Nyatane kula ajak ngaji nggih manut. Wong-wong mabuk niku kula ajak salat nggih manut. Maka kadang-kadang kita itu sering salah menerapkan metode ketika bertemu dengan orang-orang yang dianggap ahli maksiat. Kula sering matur ngeten, lan jenengan niku ketemu karo ahli maksiat wong gaweane mabuk sak piturute. Aja nganggo fikih hukum, kudune nganggo fikih dakwah. Lah nganggo pikir hukum ya ambiar. Contone ngeten. Wong mabuk salate ra ditampa karo Gusti Allah 40 dina. Niku lak pikir hukum. Kudune nganggone pikir dakwah. Bedane napa beda? Bocah-bocah kafe takon kali kula, Gus, jarene lak wong mabuk kae salate ra tampa karo Allah 40 dina. Lah, bagaimana dengan kami? Lah ngoten kula ora usah salat sekalian wong bendina mabuk. Kula jawab, niku hadise wong normal sementara awakmu abnormal. Lah kowe salate nunggu ra mabuk, pertanyaanku salate kapan wong bendina cangkeme mabuk. Mila senajan to kanca-kanca niku mabuk tetep kula ajak salat. Kula dilokke kali kiai-kiai sing ora paham niku. Wong mabuk kok salat ora bakal ditampa karo Gusti Allah 40 dina. Tak jawab, ora ditampa, apa ditampa, apa ora ditampa, ora urusane cangkemmu aku. Urusane karo pangeranku. Nggih napa mboten? Nggih. Lah gagas bocah niku mandek mabuk baru salat. Wong sing kerja teng mriku ana 15 tahun, 10 tahun kamong kok ben dina mabuk. Mila nyenini kok kula salat kene bocah-bocah mabuk niku. Kalau sholat sing buriku niku mbak-mbak do mabuk. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kudune amin. Mereka enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya tetap sholat. Wong kula niku nembe sholat diparani kali pemabuk jak gelut niku biasa kok. Ono sholat ning kafe. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ono preman niku teko. Awake tatoan kabeh. Raine ditato. Kupinge ditindik, wetenge yo ditato. Wetenge tatone tato beduk. Wong lemu tatone beduk. Kawodene. Ku tato apa? Beduk. Lah tabuhe ndi? Ngisore. Kenapa kamu bayangke tutu? Oh, gitu kula salat niku ngamuk niku. Tak pikir nantang gelut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ono bengok. Mantep. Aku lah bingung tuh. Arep tak jawab salatku batal. Ora tak jawab kok ditantang, tak terus ke salat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bengok mana? Mandek. Akhirnya tak jawab. Ngopo aku? Salatku batal napa mboten? Batal. Salat kok ngomong. Tak pikir kula ditantang gelut. Kula niku lak ditantang preman ra tau wedi wong kula wis ngaji ngoten niku 15 taun. Kula wingi teng Jakarta niku dikruyuk preman 10. Aku ra mundur. Soale napa mburiku tembok. Kan aku enggak bisa lari. Nah, tembok itu. Tak pikir nantang gelut, Pak. Ngopo aku? Jawabane bocah niki napa? Mbok aku melu salat. Alah-alah matane, matane. Akhire kula keng wudu. Malah nguyuh ning tembok. Ora cewek tutul-tutul ke tembok. Ya Allah. Wicah nom-nom kaya tak kandani. Aja nganti le ya. Siksa kubur sing paling abot kuwi jenis ana loro. Siji utang rambayar. Loro nguyuh ra cewek. Kuwi lak kurang ajar to. Siji utang rambayar kaya mbokmu. Sik loro nguyuh ra cewek kaya awakmu. Lak jelas kok tadi. Akhire salat ning mburi kula niku. Rakaat pertama aman. Rokaat kedua, delalah HP ini muning. Diangkat. Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. HP ini muning, ting dong, ting dong. Sik bro, jek sholat. Aku batin dancur. Tukang sore pun ini, tukang sore. Tukang sone budi. Tukang sone rata los. Mau pertama los ikut untuk reweli. Kudune sone los orang rewel. Mau los iki rada nganu. Rada berkurang. Kita erong lunas iki kita. Oh gratis. Napa? Hala-hala aku malah nyalake kipas. Apa hubungane mik karo kipas? Goblok iki ora ono kok. Wong suarane mudun kok nyalahke kipas. Padha karo ngapa motor macet? STNK-ne teles. Halah-halah. Ora ana hubungane, Bro. Motor macet kok STNK-ne teles. Oh, ning kono iki ya ana wong to. Tak pikir kandang sapi iki kok. Cek 1 cik. Testing, sayur kates itu penting. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mila Imam Syafi'i niku nate ngendikake ngeten wonten saire. Uhibbus sholihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh walaupun aku bukan merupakan komunitas dari orang soleh. Dadi awake dhewe niki rumangsa sing atine elek, urung dadi wong apik, rumangsa bosok dosane akeh, tapi atine niki aja nganti adoh sangka wong saleh. Mila tamba ati iku lima perkarane, Salah siji ne napa? Wong kang saleh kumpulana. Lah, mbak-mbak PSK niku nyuwun sewu senajan tok ahli maksiat, senengane ketemu karo wong saleh. Buktine napa? Kula wis 3 bulan ora ngaji teng lokalisasi. Ana 5 PSK datang ke pondok saya. Delalah kula ora nang omah ketemu kalih bojo kula. Kan aku takut. Bobok ngelabrak cilaka to kuwi aku kono. Puwanas e, iki pasti depno rene. Malah mok nggo dhewe. Sing ngaji sapa sih? Kan aku sumuk. Cah 5 niki marah teng pondok kula. Aku lo kaget. Waduh, gagek wadul karo bojoku iki aku. Ternyata napa? Protes kali bojoku lo. Bunda, sampaikan ke Abah. Bojoku lo ngomong kali kula. Beb. Lah kaya aku nyeluk bojone beb ya pantes toh? Bojoku nyeluk aku beb, aku nyeluk bojoku sae. Syaitanir rajim. Lho kaya ngene undang-undangane mamah. Halah halah. Mamah tongkae mletek-mletek yu. Assalamualaikum mamah. Iya papah. Mamah tidak pundi tandur papah. Papah tidak pundi nderep. Papah kok nderep. Bojo kula cerita, wingi enten mbak-mbak PSK mriki. Lah napa Bunda? Protes. Protes pripun? Sudah 3 bulan Gus Miftah tidak mengunjungi kami di tempat lokalisasi. Padahal kami rindu dengan pengajiannya Gus Miftah. Jajal. Lonte mawon kangen ngaji. Lah kok ana wong kali dawir diajak ngaji, malah jawab wis tau. Kok ana wong kali dawir diajak ngaji jawabane wis tau, awas sesuk jenengan susah ndonga. Ya Allah, saya minta bahagia. Malaikate mudun bengok, wis tau. Mrongos kowe tak kandhane. Wong diundang pengajian, ra mesti mangkat kakean sambat. Kadang-kadang dadak takon, kiyaine sapa? Cocok apa ora? Wong pengajian ngundang kiai kok cocok-cocokan kaya ngombe obat. Tapi lak tanggone dianggap dangdutan, ora perlu diundang, waton krungu swara, buka titik. Mangkat. Mila kula dadi kelingan lagune Via Valen. Lak diundang ngaji ra gelem mangkat, krungu dangdutan, krungu napa niku asolo le mangkat. Kula dadi kelingan lagune Via Valen. Setan apa yang ya. Apal Pak, apal. Suwe-suwe nyuwun sewu, lak awake dhewe niki diundang ngaji ra gelem dangdutan mangkat. Malaikate mengken sing nesu. Biyen aku sebetah suwe-suwe wekah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah. Biyen wis tawanti-wanti jarene ngaji, tapi kenyataannya pergi. Jenengan sakit Pak? Ora gaul jenengan to Pak? No. Kartonyo no ning ngawi medhot janjimu. Lah terang gaela. Kandhani Kak. Kemcil dilawan. Ngono iki lagu-lagu de canan ngoten iki Pak. Suwe-suwe kok nyanyi kelingan mantan. Dek. Biyen kowe janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki. Netes eloku mili deres ning pipi ho ah. C Sanom saiki Pak lagune nggih ngoten niku. Malah ana lagu ramutu tapi kondang. Ketantel cawet ki apa? Hah? Cendol. Oh, tak pikir kecantol cawet. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang-orang yang dianggap jelek saja hatinya baik. Eh, saya tak takon karo tiang kali dawir. Wong api karo wong elek ketemu niku biasanya sing sombong sing api napa sing elek. Niki kula soalnya pun survei. Wong kula niku lak pengajian kali cah nom-nom niku dijuluki. Kaya kula wingi ngaji teng Tuban, begitu kula teko langsung bengok-bengok. Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Aku langsung sedih, aku langsung ngelus dodo, dodone bojoku. Ya Allah. Masa ya dodomu cum-cum yo ra mungkin. Cie-cie dia tersipu malu. Iya. Ketake rondo iki. Wong apik kale wong elek niku yen ketemu, Pak. Biasane sing sombong niku sing apik. Tenang. Kula kaya conto nggih. Kula niku lah pengajian rutin ning pondok, niku kadang-kadang kula nekake mbak-mbak PSK. Kula sewake bis, telung bis mangkat teng pondok kula. Wong-wong sing apik niku biasane napa? Begitu ndelok ahli ibadah, ndelok ahli maksiat, kuwi wis muni, lonte kok melu ngaji, jajan. Bila kebangetan tau cangkeme. Suwe-suwe Pak anarkis to. Sampai kelopone dikekreki. Iki medeni wong kene iki suwe-suwe. Sawine ditebang mawon niku. Dongkel, dongkel. Suwe-suwe tak copot kacamataku. Eh? Bola niku nggo kacamata mergo kula ngantuk. Oh, dalu mulai jam 3 ajeng turu subuh layat. Ngene Gusmi, garwane Gusmi sedo. Ngeta. Begitu rampung layat, ndang mulai pengen ning hotel ndang turu, parani wong foto. Biyen niku lak ketemu kiai njaluk barokah donga. Saniki ketemu kiai njaluk barokah selfie. Ya Allah. Kadang-kadang wong wedok iki lak njaluk foto mbok yo sing tata. Kadang ngruwangkul kok mburi nyuk ngono. Lak kincil ra apa-apa wong. Lah tuwa. Disyukuri matamu wong tuwa kok disyukuri. Kan aku iso mati. Mati keracunan. Susu kadaluarsa. Sing ngombe cangkemmu sing nyiyik cangkemmu ki ngompo. Aku membatin ya, Pak. Jangan-jangan suguhane degan cilik-cilik kaya. Kula niku nate lungguh ning jero kafe ngenteni kanca-kanca liyane pengajian. Ana ning dalan sekelompok orang berangkat ngaji. Apa kalimat yang keluar dari mulut mbak-mbak kafe niki? Subhanallah, Gus, mereka itu orang baik. Malam ini saya maksiat. Mereka datang ke tempat pengajian. Muga-muga kula sesuk iso kaya ngono nggih, Gus. Niku sing ngomong sinten? Mbak-mbak LC. LC niku lak cara teng mriki purel. Napa niku purel? Perempuan rela diusel-usel. Kerjane teng pundi? Teng puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Kadang-kadang yo karaoke, apa kuwi katorok dibuka, oke. Ini ngopo? Sing ahli maksiat delok ahli ibadah seneng, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa seperti mereka. Tapi jenengan perso, ahli ibadah, lak ndelok ahli maksiat niku kadang-kadang jengkel. Kula nate nderekke wong-wong apik niku liwat ning arep kafe. Apa kalimat yang keluar dari mulut orang-orang ini? Wong kok mbendino mabuk dasar bosok. Maka selalu saya mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Ngene apa mboten? Saya tak takon karo tiang Tulungagung. Sing ora tau tumindak dosa ngacung. Tak bayar 10 juta. Ayo, ngacung. Hah? Hah? Aku iki takon rupamu ora takon bayi. Ora ana sing ora tumindak dosa. Maka nyuwun sewu teng Al-Qur'an menika dipun imutaken. Lah ana wong rumangsa api. Apa kata Al-Qur'an? Fala tuzakku angfusakum. Aja rumangsa sok suci. Ora kena awake dhewe iki. Wong sakmene mbane iki lho aku sing paling apik. Iki pengajian koyo ngene mergo aku. Sing ragati aku. Apa sing ngundang Miftah iki lho aku umpamane. Padahal sing ngundang aku sapa aku ya ora dong. Wong kula niku mumet lak mikir jadwal. Sedina niku sing mara teng pondok kalih WA teng asisten kula sing jumlahe 5 niku jenengan pirsa. Permintaan ngaji tiap hari itu 500 permintaan. Umpama niku ditulis kabeh, sebulan tok niku sing njaluk wong 15.000. Padahal setahun lak kula iso nekani pengajian ping 1000 lokasi, kuwi berarti jadwal sebulan iso nutup 15 tahun. Pertanyaane kula kelone kapan? Kan aku sedih. Kula wingi lunga 10 dina mulih ning omah delalah gantian bojo kula sing lunga modar modar aku. Mila ajeng kula sikapi, bojo kula ning omah menteri dalam negeri golek bojo siji meneh menteri luar negeri. Setuju Bu Ibu? Kowe setuju ra setuju ana urusane karo aku. Wong sing rabi aku dhewe. Gus Miftah bojone pinten? Nembe setunggal. Nambah napa mboten? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi saya berjanji istri saya tetap satu. Satu di Jogja, satu Tulungagung, satu di Lampung. Bu. Bu. Sing mburi krungu apa ora? Oh, krungu. Teng Al-Qur'an menika dipun sebataken ada 4 model keluarga. Aku tak takon karo tiang kali dawir. Jenengan milih sing pundi? Deloken drijiku aja akikku. Pamer matane, pamer. Copot. Hah? Muga-muga keri. Pakai lagi. Pengajian amplop ora jelas kelangan akeh aku. Keluarga teng Al-Qur'an niku tipene ana papat. Ibu-ibu kali dawir milih sing putih. Nomor 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh niku napa? Sing lanang soleh, sing wedok nakal. Nomor 2, tipe keluarga Fir'aun. Sing lanang nakal, sing wedok salehah. Nomor 3 tipe keluarga Abu Lahab, sing lanang nakal, sing wedok nakal. Nomor 4 tipe keluarga Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok solehah. Aku tak takon karo kali dawir, jenengan milih no Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Ibrahim. Dan ibu-ibu tahu Ibrahim istrinya 2. Mergo ibu-ibu milih Ibrahim berarti mengizinkan suaminya menikah lagi. Setuju ibu-ibu? Kowe mau milih sapa? Langsung sing jilbabe ijo jawab, "Wes kula Fir'aun ya ora apa-apa." Jiji. Lah bojo kula cetha, "Abah, saya siap di madu." Alhamdulillah. Syaratnya asal Abah mau diracun, modar aku. Dadi nyuwun sewu, wong apik karo wong elek niku lak ketemu, sing ra betah niku wong apik. Kula niku teng pondok lak nampa santri tatoan, kula keng ngadan, tak posting teng Instagram. Ya Allah, komentare opo nduk? Tatoan kok adan. Tak jawab, luwe apik tatoan adan daripada ora tatoan ya ora tahu adan. Uang niku lah rumang sahabe. Hati-hati, diemut ke kali Allah. Fala tuzaku angbusakum. He, wang tulung agung. Aja remesik kowe. Huwa alamu bimani takut. Dia Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Wang ngapi kali wang elek niku lah bedone tipis. Wang ngapi tau tuminda elek. Wang ngelek tau tuminda ape. Wau dalu kula pengajian teng kandhat. Kan kula bahasane ngeten. Diprotes kali wong. Tempat maksiat kok dinggo ngaji. Kula jawab, luwe apik tempat maksiat dinggo ngaji daripada tempat ngaji dinggo maksiat. Lah kebukti. Wau dalu kula pengajian teng kandhat, ana panitiane HP-ne pas ngawal kula kecopetan. Nggon napik mawon je ana copete. Tapi insyaallah teng mriku ora bakal kecopetan. Soale napa? Copete ning panggung. Mboten jenengan lho Mbah, mboten. Mbah sinten namine? Mbah Tohir. Kalau Mbah Tohir sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Soale apa rambutnya putih kabeh. Muga-muga Mbah Tohir panjang umur nggih. Tegese napa wong sak donya mati Mbah Tohir urip dhewe insyaallah. Mbah Tohir yuswane pinten, Mbah? 73. Ya Allah, kok uwet ra mati-mati ya. Ya Allah. Jos jenengan, Mbah. Luar biasa. 73 lho, Nduk. Kanjeng Nabi 63. Garwane tasik wonten, Mbah? Tasik. Ale wong nyayar banget ta tasik 1 kok piye? Ya Allah. Wong tua kok penginan to, Mbah. Putrane pinten, Mbah? Oh tiga. Umama ana sing nawari rondo ngejak rabi purun, Mbah. Iye. Langsung delok kimcil. Engko napi niku tasih ana eleke sapa sing kandha? Niku wonten beduk niku nggih. Pondok kula niku lak beduke gwedhe. Saanten iki. Kula begitu bangun masjid tak pasang beduk, diprotes kali pendeta. Tangga kula niku lak tiyang Katolik. Pendetane ngomong ngaten iki kali kula. Gus, kenapa sih kalau orang Islam kayak Gus Miftah itu kalau bikin masjid kok dipasang beduk? Kenapa enggak dipasang piano kayak di gereja saya? Iki ndagel iki pendetane aku. Masjid kok dipasang piano, Pak? Pak, sandale ilang kok aku ngono to. Sandale ilang kok piano aku. Milo tak pasangi beduk arep mau maling malingen aku. Ora kuat kandhane. Lah wong niku sing elek nyuwun sewu. Teng Al-Qur'an justru diwenehi semangat. Napa? Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Serah semangat belas. Wesone ramuni jamaah era banter. Sing dongoe banter muga-muga mulih utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Diulangi ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Yang banter ya, aja malasan ya, prok-prok-prok jadi apa? Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Apa be? Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an kepada para ahli maksiat? Icah nom-nom dirungokno. Sing barangkali kowe ndablek nakal ahli maksiat. Wis ana bedane le. Aku karo kowe iki bedane tipis tak kandhani. Aku yo tau nakal, kowe yo tau tumindak apik. Maka saya sering mengatakan apa? Apa bedanya orang baik dan orang buruk? Orang baik punya masa lalu. Orang jelek pasti punya masa depan. Rungokno. Yo ngono. Lungguh ngarep dhewe dolanan HP. HP-ne keras sing gaya. Malah update status. Kyaine kentir, ngono to kowe? Kemayu. Bu. Apa kata Allah? Kul ya ibadi, katakanlah hei hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mila hari ini sing rumangsa dosane akeh, muga-muga diampura karo Gusti Allah. Lah mila fungsine ngaji niku teng mriki niki. Sing rumangsa apik ya dikandani, sing rumangsa elek ya disemangati. Lah ketemu tiyang alim, hormatilah. Hargailah. Ikraman wa taqdiman. Tetapi kalau ketemu orang jelek, rangkullah, sayangilah. Kula niku lak jenengan takon, kok Mas jadi korbuser iso mlebu Islam? Niku lak wasilahe mergo kafe. Ora kok kula ketemu kali Mas jadi korbuser teng kafe, mboten. Gara-gara selawatan kula, pengajian kula teng kafe viral setahun yang lalu. Pas kula selawatan karo mbak-mbak seksi, sing modele Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Sing pengajiane bocah wayu-wayu, modele SDSB semok depan semok belakang. Iki lak beda ST setu legi setengah tua lemu ginu hinu. Lak kae STNK, setengah tua ning kewer-kewer. Iya. Dine, oh lak sing tuwa kae beda meneh STMM, setengah tua meh modar. Lak mbak-mbak iki bedoi, macan tutul. Manis cantik jalannya mentul-mentul umpama. Gara-gara kula ngaji teng kafe niku dadi kondang viral. Akhire kula diundang acarane Mas Dedi Corbuzier, acarane jenenge kopi susu. Eh? Hitam putih. Kuwi goblok kok kopi kuwi hitam, susu kuwi putih. Wo ora dong kowe. Iki kopi apa kopi susu iki? Oh, kopi. Lah kopi kula gelem, lah kopi susu kula moh. Lah kopi susu niku bingung nggih, kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Ya Allah, sangit banget. Napa? Lah jenengan ngunjuk kopi, Pak, mang ngunjuk sing pahit, aja sing ana gulane. Niku melindungi jantung. Aja sing manis. Lah kula ora bakal ngombe sing manis, soalnya apa? Kan aku udah manis. Ngopo? Kan aku malu. Matamu melu-melu ngopo? Lanang melu-melu. Sopo iki? Oh, Banser. Eh, Mbak-mbak, kalau kamu cari suami, prioritaskanlah Banser sebagai calon suamimu. Kenapa harus Banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Kowe tak goleke kowe. Enten rondo teng mriki? Rabio meneh, rabio meneh. Wahai para janda, ingatlah, Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu akan menghadirkan surga. Iya. Moga-moga rabi meneh, Pak, nulungi rondo, Pak. Apa kuwi? Oh, kotak infake liwat. Tadi kula ceritani. Gara-gara sik, aku kan mungkin buatin kok kamerane akeh men iki kamera apa to iki? Hah? Niki napa niki? Iki madu. Madu. TV-ne jenenge madu. Berarti ibu-ibu insyaallah siap di madu. Bu. Wong wedok karo wong lanang niku kuat pundi? Lanang karo wedok niku kuat pundi? Hati-hati wong lanang. Ya Allah, delok. Pengajian no infake 2000. Ya Allah. Ambune kotang. Ya Allah. Wong ngene iki kepiye iki? Infak delok kiai yo 2000. 2000. Kek duit iki lho ya Allah. Kowe monton. Infak kok njuk njero kotang ngene iki nyoh. Kek 1000. Hah? Napa? Tambahi. Aku rene kon ngaji apa mok rampok. Kene tambahi kene sak pene. Iya. Ya Allah. Ndelok kiai sangune 2000. Ndelok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong-ngomong munyuk. Mental. Ayo diisi. Kurang ngajar bapaknya. Kulo mboten 100.000 ndak nyaingi kiai matan. Bu, lak ning dompetmu ana 100.000, 50.000, 2000 sing mbok cemplungke sing pundi? Bocah terus aja dijaluki mesake, pengajian ramplopan malah dijaluki. Salu ala Nabi Muhammad. Yo, supaya dadi wong apik pripun? Yo, selawatan dhisik le. Ana gamelane iki. Ayo selawatan. Senajan rasane sembret-sembret, ayo. Niki jenenge napa niki? Lak Cak Nun lak Kiai Kanjeng iki apa iki? Kata hah, ah, serah menarik. Kok jenenge ganti KSM ngono lho. Kiai sing gol modot. Ayo selawatan riyen ngersake lagu lawas napa lagu anyar? Durung dadi. Enggak benten iki. Isane lagu apa isane? Lir ilir mawon. Alah alah alah. Ngaji seprono seprene mung ulur ilir tok. Iki lari-lari ora gaul. Nggih. Ayo sing anyar, sing anyar, sing anyar. Sidiknan Nabi mau. Eh? Sidiknan Nabi. Kiai niki sapa aku kok kowe ngatur-ngatur. Karep iso yo mulya kono wae kok ngopo. Ngapunten. Kurban janji. Ayo. Versi selawat. Bisa apa ora? Ngapunten nggih, Haji. Niki kowe lunga nalikane adan kae. malah mapan turu sakarepmu dhewe. Nuruti hawa nafsumu, engko lupakan Tuhanmu, mengejar dunia lupa akhiratmu. Ho ah. Ngabuden. Ora iso. Guwayane nggawa kendang. Bener ra iso apa-apa. Nggih. Kalau masuk rek salah kurban janji, kue lunga pas aku sayang sayang eh. Kata rupon, rupamu ki jane yo milenial, tapi nyuwun sewu seleramu kolonial lah kadane. Ya lagune wong NU ae. Soli wasalim dae sapa ora? Tetep ora iso. Wiki ngopo manggon kono? Cemen. Pak, rasa diamplopi? Heh? Oh, enggak. Cie-cie belani cie. Kamu naksir ya sama dia. Oh, bojo ya. Oh, jujur. Jujur kan loro, jujur kacang ijo karo jujur ayam. Bubur iki lho, bubur sangkar. Nah. Bubur sangkar. Bujur sing gimana kalau bujur? Bujur sing ge turu. Wis rasa mau tabui, mumet aku. Selawatane awake dhewe yo, rasa mau tabui. Nang desa kaya. Ngaleh kon. Sali wasalinda iman. Sali iman wal ali wal biman wal ali wal biman wal ya raisa ketumpak tungtung blong ngono kae. Apa dibalik wae, tukang kendange ngaji aku ngendang. Ayo. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli sholli wal ali wal biman kebaco temenan gerhana turunku koe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi saling wasalim dang iman iman wal ali wal sallu ala nabi Muhammad. Selawatan nggih. Koleksi lagumu sing akeh. Aku apa-apa iso. Turi-turi putih. Kembangnya kembang apa? Kembang kantil. Dipelajarin. Kowe iso rabi to mbak-mbak iki nyanyike kembang kantil. Kembang, kembang kantil, manten anyar direng wedel. Ana sleret tiba jondel aku kaget cekelan kene ngono. Masa ya sotel. Aku lagu entut teh iso. Lah kae sing gelem ngaji karo radio ana swara tanpa wujud. Lah ana swara ana wujude jenenge entut. Kuwi tak gawe lagu kok. Sun sembore semiki masya tak udan jero ati ana suarane ra ana wujude hento jenenge. Ngaji 15 tahun mung lirik lir lir lir. Sing gaul bro. Ditinggal rabi tak gawe selawatan kok. Ayo canom-nom iki. Atiku rasane lara. Nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru ya dikepui ayo rene kendang ngaji ya Rabbi bil Mustafa balik wafir huwal habibul ladhi turja safa likuli halim minal awali muhtar. Lah bocane ku beda wak. Atiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya nangis kete eloku kowe teko ninggal aku apa iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnone terus kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyekso tresnaku. Kowe iki ning kene mung penonton ngopo? Rugi lak diundang panitia. Selatian meneh. Wis bathi irung lunas. Ketoke didadak mergo ditampil iki Pakde. Nggih, Bun, lanjutke ngaji selawatane rasip. Ora iso. Piye carane dandani ati supaya ora nganti kelangan Allah? Jawabane Imam Syafi'i niki, Bro. Uhibbu sholihin, seneng karo wong saleh. Bu Tombo atiku limo perkarane salah sijine wong kang soleh kumpulono. Bahkan dipun ngendikaken ngeten, an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Nyawang raine kiai niku ditung ngibadah. Eh, sawangen. Aja tingak-tinguk. Malah rono-rono. Sawangen. Sawangen kae sawangen. Ana kiai kok ganteng temen. Kula lak ngaji karo mbak-mbak PSK nika, memandang wajah kiai itu ibadah. Apa jawaban mereka? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, ndak apa iso ngeloni. Wah, layu aku. Aku melayu kok. Melayu ning semampir. Ayo. Wong-wong sing seneng karo wong saleh niku atine terjaga. Maka salah satu fungsi guru yang kita miliki itu apa? Sebagai murabbi ruh sing jaga awake dhewe. Mila Al-Qur'ane lak dawuh. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kula bosen nggih, pokoke ana pengajian marah. Mbah sapa iki kiyaine? Marah. Ono. Muga-muga umpel-umpelan siang menika dados gambaran umpel-umpelan wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Khusus mbak iki tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar maghrib insyaallah. Wis amin langsung halah kere. Gaule. Bajune bathik sandale kembang-kembang. Uhibbu sholihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh. Walaupun saya bukan bagian dari orang soleh. Kenapa saya mencintai orang soleh? La'alli an ana labi musyafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan kebaikan dengan cara saya mencintai orang soleh. Mbok tenan, jenengan kekancan karo kiai. Kula niku lho nggawa penderek. Lak pengajian sing mulya penderek kula. Kula ra tau mangan, penderek kula ben pengajian mangan tok. Nganti rupane kaya besek tak kandhani. Kula orang rokok, kiai ini orang rokok. Sing nampa rokok sapa? Penderek. Niku namung ngancani teng alam dunya lho jajan. Kula niku lak orang rokok, kula niku lak kon mangan teng panitia pengajian niku kula moh. Mboten napa-napa. Kula niku lak jane ben lak kula niku ngurangi mangan. Dadi lak panitia ngundang kula ngaji niku ora usah nyuguh macam-macam, cukup degan karo kopi. Kula ngerokok nggih mboten. Padahal rata-rata wong NU niku biasane rokok. Sampai wong NU ngerokok mawon duwe dalil ni'matul udud ba'da dahar. Lak santri kula niku malah pujian ning langgar ning masjid ngoten niku sing sapa wonge bar mangan ora ngerokok padha karo wong sing ora cewek. Mbah jenengan ngerokok? Lho, ora ngerokok. Sampai idepe putih kabeh. Kula mboten idepe yo alis, ya alis alis alis. Kula niku ora ngerokok wiwit cilik nyantri sampai dadi kiai urung tau ngerokok. Tenane matamu kok tenane iki lho. Sengit aku tekan dani malah tenan. Lak wong NU niku ngerokok makruh, wong Muhammadiyah haram. Napa wong Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktine napa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu Muhammadiyah. Bukan membunuhmu. Eh, adik-adik takon, lak golek bojo seneng sing rokok apa ora? Seneng yang merokok apa tidak? Itulah saya. Melu kiai ndareke kiai mon uripe mulya kok. Wong kula iki malah pernah kok sangoni karo panitia, amplope kiai diwenehke pendereke, amplope penderek diwenehke kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna istiqamah. Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah. Allahumma rizukna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rizukna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rizukna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi khusnil khadimah wa na'udhu bika min su'il khadimah wa adkhinal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi